Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan malam hari ini, yaitu tanggal 6 bulan Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1432 Hijriah, kita memasuki jilid yang kedua. Pembahasannya pertama-tama kitab nomor 15, yaitu Kitabul Janaiz. Pembahasan kita adalah tentang jenazah, tentang kematian dan larangan-larangan yang berkaitan dengan kematian. Yang terakhir kita sampai di bab nomor 186, dan malam hari ini kita masuk bab nomor 187, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala babuz zajri an tamannil maut. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan menginginkan kematian, larangan kepingin mati, larangan minta mati. Nanti ada keterangan-keterangan, dan juga nanti saya perluas dari kitab yang lainnya. Di sini beliau membawakan beberapa hadis, di antaranya yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim. Beliau Qais bin Abi Hazim rahimahullahu taala mengatakan, dakhalna ala khabbab na'uduhu wa qadiktawa sab'a kayyad. Kami masuk menemui sahabat Khabbab untuk menjenguknya. Saat itu sahabat Khabbab ini melakukan kai, pengobatan dengan cara kai, dan dia dilakukan 7 kai. Kayak itu pengobatan dengan cara besi dipanaskan ya, panas sampai merah besi itu, lalu ditempelkan di bagian belakang tubuhnya, tempelkan, dinyoskan. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anha ummati anil kai, aku larang umatku dari cara pengobatan kai. Tidak haram, makruh, karena melukai. Dan cara pengobatan ini sudah sangat dikenal di kalangan orang Arab. Bahkan mereka mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat pamungkas itu adalah kai. Diobati apapun tidak bisa, dikai. Jadi mungkin supaya urat-uratnya itu kayak kaget ya, sehingga urat-urat yang mati bisa hidup lagi. Dikai, dinyos. Itu hukumnya makruh. Karena itu sebagian masih melakukan karena tidak haram hukumnya. Dan saya pernah kenal satu orang yang juga ngaji di Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Beliau sudah agak sepuh, usianya sekitar 60-an. Beliau mantan militer, ngaji di Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau itu sudah sering kai. Sampai-sampai beliau mengatakan, di punggung saya tidak ada lagi sisa tempat untuk kai. Ini menunjukkan sudah seringnya beliau itu kai. Karena beliau juga dari kalangan orang Badui, terutama orang Badui. Enggak enak sedikit badannya langsung nyos. Tidak enak sedikit nyos, sudah biasa. Tidak ada tempat untuk kai lagi. Jadi sahabat Khobab waktu itu sakit lalu melakukan kai, yaitu 7 kali kai. Dan sahabat Khobab ini dulu termasuk yang mantan budak. Dulu budak zaman Nabi Muhammad SAW yang disiksa. Khobab bin Al-Arad yang disiksa dengan siksaan yang luar biasa pada periode Mekah waktu susah-susahnya Islam. Disiksa sampai-sampai sahabat Khobab ini tidak kuat. Disiksa tidak kuat. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana? Ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa untuk kami? Kenapa Anda tidak minta pertolongan untuk kami?" Jadi seakan-akan sahabat Khobab ini sudah tidak sabar. "Ya Rasulullah, kenapa pertolongan Allah kok tidak datang? Kok belum datang? Apa Anda tidak berdoa, tidak minta tolong?" Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak suka kalau ada sahabat yang apa namanya kurang sabar, yang merasa apa namanya tidak kuat di dalam mengemban dakwah. Lalu oleh beliau, bukannya Rasulullah marah ngelus-ngelus, "Waduh kasihan kamu ya, kasihan." Bukan. Rasulullah malah memberikan contoh, "Kamu ini belum ada apa-apanya. Inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu itu ada yang didatangkan lalu tubuhnya digergaji hingga terbelah menjadi dua. Dan hal itu tidak membuatnya meninggalkan dakwah. Tetap istiqomah di atas kebenaran. Ada pula orang dahulu yang didatangkan amsyat min hadid, yaitu batang apa namanya sisir dari besi. Kemudian disisir kulitnya sehingga kulitnya terkelupas, sehingga kelihatan tulangnya dan dagingnya. Dan itu tidak membuatnya meninggalkan kebenaran." Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu ini belum ada apa-apa. Kamu gini aja sudah sambat kamu. Belum ada apa-apanya dibanding orang dulu." Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramut la yakhafu illallah wadh-dhib 'ala ghanami." Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah pasti akan menyempurnakan Islam. Islam pasti menang, Islam pasti jaya, Islam pasti berkuasa. Sehingga orang mengadakan perjalanan dari Sana'a ke Hadramut tidak takut kepada apa-apa. Artinya keamanan menyebar di mana-mana. Jadi kalau Islam itu berkuasa, keamanan menyebar di mana-mana. Sehingga orang yang mengadakan perjalanan tidak takut kepada ancaman apapun karena aman. Dia hanya takut kepada Allah saja atau takut kepada serigala yang hendak memangsa kambingnya. "Walakinnakum tastajilun," tapi kamu terburu-buru. Kata, jangan keburu-buru, jangan kesusu, sabar. Semuanya ada prosesnya, diuji dulu. Itulah medan dakwah. Karena itu dakwah tidak bisa dihentikan. Yang bisa menghentikan dakwah itu hanya salah satu dari dua, atau satu saja, bukan salah satu dari dua. Yang bisa menghentikan dakwah adalah mati. Selama hidup dakwah jalan terus. Sahabat Khobbab ini mengatakan, "Inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushum ad-dunya." Sesungguhnya teman-teman kami yang telah mendahului kami, yang sudah wafat dahulu sebelum kami, mereka itu ganjarannya utuh, tidak terkurangi oleh materi duniawi. Artinya sahabat Khobbab mengatakan, teman-teman saya dulu mati belum sempat merasakan nikmatnya dunia. Karena mereka mati, Islam masih dalam keadaan susah. Di antaranya sahabat, sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan yang lain-lainnya. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sementara kami mendapatkan segala-galanya. Sehingga kami tidak punya tempat lagi untuk nyimpan selain tanah. Ini menunjukkan bahwa Allah telah membuka harta duniawi yang bergelimangan. Jadi seakan-akan para sahabat merasa, jangan-jangan ganjaran kita nanti oleh Allah dikurangi. Karena kami telah merasakan sebagian ganjaran kami di dunia ini. Sementara para sahabat yang mati sebelum sempat merasakan nikmat duniawi, berarti ganjarannya itu utuh, tidak terkurangi sedikit pun. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahana an nad'a bil maut la da'utu bihi. Kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melarang kami berdoa minta mati, pasti aku akan berdoa minta mati. Allahu Akbar. Inilah para sahabat. Sahabat benar-benar hatinya itu bersih. Selalu takut fitnah. Takut fitnah. Kalau sekiranya Nabi Muhammad tidak melarang kami doa minta mati, maka kami akan doa minta mati. Takut fitnah. Jadi kita ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, penting selalu mawas diri, muhasabah. Apakah jalan saya sudah benar? Ataukah jalan saya masih belum benar? Apakah langkah saya ini diridhoi oleh Allah? Ataukah langkah saya malah mendapatkan murka Allah? Sangat penting. Kemudian, tsumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Kemudian kami, kata Qais bin Abi Hazim rahimahullahu taala, kami mendatangi sahabat Khabbab yang kedua, yang pada kali yang lain. Ketika itu sahabat Khabbab sedang membangun kebunnya. Jadi sudah subhanallah, dulu miskin, sekarang sudah berubah menjadi kaya. Dan para sahabat dulu ketika diuji dengan miskin, berhasil. Ketika diuji dengan kaya, banyak yang, bukan sahabat ya, kebanyakan manusia banyak yang gagal. Ada seorang sahabat mengatakan, kunna ubtulina bidharra fasabarna wabtulina bisarra falam nasbir. Kami dulu diuji dengan susah, kami sabar. Lalu kami diuji dengan senang, kami tidak sabar. Kemudian sahabat Khabbab mengatakan ketika sedang bangun kebunnya itu, innal muslima la yu'jar fi kulli syai'in yunfikuhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Sesungguhnya seorang muslim itu mendapat ganjaran dalam semua infak yang dikeluarkannya. Mendapat ganjaran kecuali infak atau harta yang dibelanjakan untuk bangun. Untuk bangun. Maksudnya adalah membangun sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan, enggak dapat ganjaran. Jadi di sini adalah merupakan para sahabat selalu hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Bangun yang tidak ada faedahnya. Kalau sudah cukup, sudah cukup, enggak usah bangun yang lainnya. Karena tidak mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang sia-sia. Nah, ini kalau sekarang disampaikan ini banyak orang yang protes. Banyak orang protes, kenapa? Karena banyak bangunan-bangunan yang sia-sia. Bangunan yang sia-sia. Kemudian berikutnya lagi beliau bawakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la yatamannayanna hadukum al-mauta lidhurrin nazala fihi. Jangan sekali-kali seorang dari kamu itu mengharapkan kematian karena kesusahan yang menimpa dia. Jangan sampai karena miskin kepingin mati, karena sakit kepingin mati. Kenapa? Fa in kana la budda mutamannian falyakul. Kalau dia memang harus minta mati, maka hendaklah dia berdoa Ini doanya. Kalau kita terpaksa kepingin mati, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan hamba apabila hidup itu baik bagi hamba, dan wafatkan hamba ya Allah jika wafat itu lebih baik bagi hamba. Karena kita tidak tahu apakah hidup lebih baik bagi kita atau mati. Minta dipilihkan Allah, ya Allah, kalau memang hidup baik bagiku, hidupkan. Kalau mati lebih baik, matikan saja ya Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yatamannayanna hadukum al-maut. Jangan sekali-kali seorang dari kamu mengharapkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira. Kalau dia adalah orang yang baik, maka dengan bertambahnya umur, bertambah pula apanya? Kebaikannya. Tambah umur, tambah kebaikan. Sholatnya tiap hari tambah, zikirnya tambah, baca Qur'annya tambah, sedekahnya tambah, perbuatan baiknya tambah terus. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Kalau dia orang yang tidak baik, maka dengan ditambahnya umur, mudah-mudahan dia mau tobat. Ditambah umur, dia mau tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dalam lafaz yang lain, idza mata annahu idza mata qata'a 'amaluh wa annahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Karena seseorang itu kalau mati amalnya terhapus, dan sesungguhnya tiadalah seorang mukmin itu bertambah umurnya melainkan bertambah pula kebaikannya. Nanti ada penjelasan-penjelasan berikutnya lagi. Kemudian hadis yang setelahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih melalui seorang sahabiyah, sahabat perempuan Ummul Fadl radhiyallahu taala anha, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala alaihim wa Abbas ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam yashtaki fatamanna Abbas al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke rumah pamannya Al-Abbas. Ketika itu sahabat Al-Abbas radhiyallahu taala anhu sedang sakit. Dan sahabat Al-Abbas kepingin mati. Minta mati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada beliau, "Ya am, la tatamannal maut." Wahai paman, jangan minta mati. Jangan mengharapkan kematian. Fa in kunta muhsinan fa in tuakhkhar tazdad ihsanan ila ihsanik khairun lak. Kalau paman adalah orang yang baik, maka semakin bertambah umur, berarti kebaikan paman semakin bertambah, dan itu lebih baik bagi paman. Wa in kunta musian fa an tuakhkhar fatasta'tib min isaatik khairun lak. Kalau seandainya paman tidak baik, maka ditambah umur, boleh jadi nanti akan taubat, berbuat baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih baik bagi paman. Fala tatamannal maut, karena itu janganlah minta mati, jangan mengharapkan kematian. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang minta mati. Boleh apa tidak tidak minta mati? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yang dulu juga kita pernah membahas mungkin tahun yang lalu, tentang boleh tidaknya seseorang itu berdoa kepada Allah minta mati. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala punya kitab, yang kitabnya diberi judul Lata'iful Ma'arif Fima lima wasimil am minal wadha'if, yaitu tentang amalan-amalan pada tiap-tiap bulan, bulan-bulan Islam ya, bulan Muharram. Kita sudah pernah bahas dulu, bulan Shofar kemarin terlewatkan. Mestinya ada pembahasan juga. Penting untuk saling ingatkan tiap bulan apa amalannya. Nah, bulan Shofar itu diantaranya ada keyakinan-keyakinan yang salah, yang mengatakan bulan Shofar adalah bulan sial, terutama pada Rebu terakhir bulan Shofar yang dikenal dengan Rebu Wekasan atau Pungkasan, katanya turun sekian sekian banyak bala. Pada semua hadisnya itu adalah palsu. Justru yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la Shofar. Tidak ada istilah balak turun pada bulan Shofar, tidak ada. Itu keyakinan jahiliyah dan harus dihilangkan. Semua bulan adalah baik, semua hari baik, semua tanggal baik selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan, hari, tanggal dan yang lain menjadi tidak baik kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penutup tahun, beliau membawakan hadis tentang umur kita. Ibnu Rajab ini masya Allah luar biasa beliau ini. Kalau bicara itu, kalau nulis kitab itu selalu menyentuh, menyentuhnya. Dan ini juga membuktikan insya Allah keikhlasan beliau. Jadi beliau menulis ini bukan hanya dengan tintanya, tapi benar-benar dengan hatinya. Karena itu selalu masuk ke dalam hati. Rahimahullahu ta'ala. Semua kitab beliau selalu mengarah kepada hati, hati, dan hati. Di dalam penutup tahun, beliau membawakan hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, yang sanadnya oleh para ulama dinyatakan hasan. Melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda, la tatamannau al-maut. Jangan kamu kepingin mati. Jangan mengharapkan kematian. Kenapa? Beliau menyebutkan karena dua hal. Yang pertama-tama, fa inna haulal muttala'i syadid. Karena yang akan kamu hadapi setelah mati itu adalah peristiwa yang amat sangat dahsyat. Yang kedua, wa inna min sa'adati minas sa'adati an yatula umrul abdi wa yarzuqahu Allahul inabah. Dan termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah diberi oleh Allah umur panjang dan dia selalu kembali kepada Allah. Jadi di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang minta mati karena dua sebab. Yang pertama, yang terjadi setelah mati itu amat sangat dahsyat. Yang kedua, orang yang oleh Allah diberi umur panjang dan selalu kembali kepada Allah, ini adalah kebaikan, termasuk tanda kebahagiaan. Umur panjang tapi selalu kembali kepada Allah, dekat dengan Allah. Kemudian beliau membahas di sini tentang hukum orang minta mati. Tadi ada larangan-larangan bahwasanya orang minta mati itu tidak boleh karena ada musibah. Karena dur, lidurin nazalabihi, karena sakit, kepingin mati. Karena miskin, kepingin mati. Karena ada problem rumah tangga, kepingin mati. Karena problem ekonomi, kepingin mati. Terus minta mati, minta mati. Jangan. Kenapa? Mungkin harapan dia itu kepingin mati segera istirahat. Gitu kan? Kepingin mati segera istirahat. Padahal dia tidak tahu apakah kalau mati itu istirahat atau malah tambah susah lagi. Karena itu spekulasi, jangan minta mati. Jangan kita menakutkan, takut kepada sesuatu, ternyata kita masuk kepada sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Lari dari mulutnya singa, masuk mulutnya serigala, sama saja. Atau bahkan lebih buruk lagi, lari dari mulutnya kucing, masuk mulutnya singa, 10 singanya. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada kita perkara-perkara yang kita tidak tahu. Ke depan bagaimana saya tidak tahu. Maka kita dianjurkan istikharah, minta pilihan, ya Allah, saya benar-benar tidak tahu, ya Allah, pilihkan yang terbaik. Ke depan kita tidak tahu. Yaitu kata beliau, wa kadzalika kullu ma la ya'lamul 'abdu fihi al-khairata lahu kal-ghina wal-faqr wa ghairihima. Jadi apakah lebih baik kaya bagi kita? Apakah lebih baik miskin bagi kita? Antum tahu enggak? Lebih baik mana bagi antum, kaya atau miskin? Lebih baik mana? Enggak tahu. Karena itu jangan minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kaya raya. Jangan. Paling enak adalah berilah rezeki yang barokah. Banyak enggak apa-apa, yang penting barokah. Iya. Iya, barokah itu kan baik berarti kan? Kalau enggak barokah enggak baik. Jadi paling enak istikharah, kita enggak tahu. Tapi kalau sesuatu yang pasti baiknya, pasti baik, nah kita minta kepada Allah dengan pasti, jangan ragu-ragu. Tidak pakai minta dipilihkan Allah, pasti baik. Seperti apa? Kal maghfirah, minta ampunan Allah, baik. Ar-rahmah, minta rahmatnya Allah, baik. Al-afu, minta maaf dari Allah, baik. Al-afiyah, minta kepada Allah sehat wal-afiyat, selamat sejahtera, baik. Kemudian wattuqa, minta ketakwaan kepada Allah, baik. Wal-huda, minta hidayah kepada Allah, baik. Yang baik-baik pasti Allah, berilah hamba, berilah hamba, berilah hamba, baik. Kalau kita ragu-ragu, paling enak pilihkan ya Allah, pilihkan istikharah. Jangan sampai hamba melangkah ya Allah, langkahnya hamba ternyata tidak mendapatkan ridhomu. Termasuk mati ini, apakah lebih baik bagi kita mati atau hidup? Kita tidak tahu. Minta dipilihkan Allah saja, ya Allah, kalau hidup baik bagiku, hidupkan aku. Kalau mati lebih baik bagiku, ya Allah, matikan saja aku. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Kemudian beliau membagi lagi macam-macam orang minta mati, sebabnya apa? Di antaranya tamannil maut khaufal fitnah fiddin fayajuzu hina idzin. Minta mati karena takut fitnah yang menimpa agamanya. Ketika terjadi kekacauan, huru-hara, bencana, malapetaka, penyimpangan, penyelewengan, kacau luar biasa. Yang mana kita ini khawatir agama saya bakal rusak ini. Agama saya bakal rusak. Maka boleh minta mati kalau kita takut terkena fitnah itu. Dan juga doanya telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Hadis itu sanadnya sahih. Wa idza arata fitnata qaumin fatawaffani ilaika ghairu maftun. Ya Allah, apabila engkau hendak menimpakan fitnah kepada suatu kaum, wafatkan hamba ya Allah sebelum hamba terkena fitnah itu. Ada beberapa redaksi yang lain mirip dan maknanya sama. Kemudian termasuk minta mati yang boleh adalah tamannil maut inda huduri asbabi syahada igtinaman li husuliha fayajuzu dalika Allah. Minta mati ketika ada kesempatan untuk mati syahid. Kepingin mati, kesempatan mati syahid, tidak apa-apa. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan aku mencium bau surga di balik bukit Uhud. Lalu ada sahabat yang langsung sedang makan kurma, kurmanya ditaruh. Kalau saya habiskan ini terlalu lama. Berangkat dan gugur di sana. Benar-benar mencium baunya surga. Jadi boleh ya. Tapi syahid yang benar-benar mati syahid, yang syar'i, yang masyru. Kemudian yang boleh lagi adalah tamannil maut liman wathiqa bi amalihi syauqan ila liqa'illahi azza wa jalla fa hadza yajuzu aidha. Minta mati bagi orang yang yakin bahwa keadaan dia di sisi Allah itu lebih baik. Ini boleh. Tapi apakah kita yakin apa enggak? Para sahabat, di antara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Uhibbul maut ishtiyaqan ila rabbi." Aku cinta kematian karena aku rindu kepada Rabbku. Jadi yakin yang di sisi Allah itu lebih baik. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, "Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik." Ya Allah, hamba mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk segera berjumpa denganmu. Yakin yang di sisi Allah itu lebih baik. Kalau tidak yakin, ya jangan. Kalau kita gimana kira-kira? Yakin apa enggak kita ini? Kita ini dosa kita banyak, ketaatan kita sedikit. Kalau para salafus soleh dulu ketaatannya banyak, dosa mereka sedikit. Sampai begitu pun para sahabat masih takut untuk mati. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepingin menjadi apa? Menjadi bulu di tubuh, menjadi rambut di tubuh seorang mukmin. Tidak ada hisab, tidak ada apa-apa. Sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga menangis karena takut, selalu mengoreksi diri. Kemudian juga ada ucapan nasihat yang sangat indah dari para salafus saleh yang berkaitan dengan kematian ini. Ada seorang yang bernama Abu Hazim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu amalin takrohul mauta min ajlihi fatrukhu thumma la yadurruka mata mutta. Ini nasihat yang luar biasa ini. Ini perlu selalu kita renungkan nasihat ini. Setiap aktivitas yang kamu takut mati karena aktivitas itu, maka tinggalkan. Kemudian setelah itu tidak berbahaya bagimu kapan saja kamu mati. Artinya semua aktivitas, perbuatan kita, ucapan kita yang kita takut mati ketika melakukan itu, berarti perbuatan apa, baik atau buruk? Berarti buruk, tinggalkan. Kemudian setelah itu berarti kamu berbuat baik kan? Nah, mati kapan saja tidak apa-apa, karena mati ketika berbuat baik. Wah, ini perlu kita renungkan. Jadi aktivitas apapun yang kita takut mati ketika dalam aktivitas itu, tinggalkan, berarti tidak baik. Dan umur kan kita tidak tahu kan. Yang lalu saya sempat cerita tentang seorang pemuda yang mati mendadak di sebuah daerah di Bondowoso, mati mendadak, tidak sakit, tidak apa, umurnya 40 tahun. Ternyata kemarin juga ada yang mati lagi, seorang artis sehat walafiat, baru main sepak bola. Ya, ngegolkan berapa? Ngegolkan 2. Ya. Kemudian setelah itu berapa jam mati. Itulah kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati. Mati tidak nunggu sakit dulu. Dan mati juga tidak nunggu tua dulu. Berapa banyak anak muda sehat mati. Yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah adalah apakah kita punya bekal yang cukup atau tidak. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tadi bahwa kita jangan minta mati karena kita tidak tahu yang terjadi setelah mati itu apa. Peristiwa yang sangat dahsyat yang kita benar-benar belum pernah melihatnya. Itu yang pertama. Ketika seseorang sakaratul maut, yang terjadi itu apa? Sakaratul maut itu godaan setan paling pamungkas. Ketika seseorang sakaratul maut digoda oleh setan, pamungkas. Karena setan itu ingin supaya orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, diberi bisikan-bisikan yang buruk-buruk, jahat-jahat, sampai dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika mau mati juga digoda oleh setan. Dan ternyata setan tidak berhasil menggoda beliau. Lalu setan menggoda dengan cara yang lain. Kata setan, futtani ya Ahmad, wahai Ahmad, engkau telah lolos dari aku. Imam Ahmad jawab, ba'at, belum selesai. Lalu beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, anda tadi mengatakan belum selesai, kenapa? Imam Ahmad cerita, tadi aku digoda oleh setan. Setan goda aku, tidak bisa. Lalu setan mengatakan, kamu telah lolos dari aku. Maksudnya setan apa? Supaya Imam Ahmad timbul ujub, wah aku telah berhasil mengalahkan setan, sehingga mati dalam keadaan ujub. Imam Ahmad orang pinter, kata Imam Ahmad belum selesai, sampai roh saya benar-benar lepas baru selesai pertarungan ini. Nanti masih ada lagi di kuburan, fitnah kubur. Itu baru sakaratul maut. Bagaimana pula setelah mati, roh kita nanti kemana ini? Apakah roh kita kumpul dengan rohnya orang-orang suci, ataukah roh kita kumpul dengan rohnya orang-orang yang kotor? Tidak tahu. Semuanya tergantung amal kita ketika di dunia ini. Bagaimana pula ketika kita di alam kubur, semuanya pulang, kita didudukkan malaikat mungkar dan nakir, kita ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, apa kita bisa jawab atau tidak? Bahkan ketika jenazah dipikul di keranda, itu dia teriak-teriak, Kalau dia orang baik, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Kalau dia orang yang tidak baik, dia mengatakan ya wailaha, aina tadhabuna biha, aduhai, kalian akan bawa aku kemana? Itu. Jadi yang terjadi setelah mati nanti kita tidak tahu. Kemudian banyak riwayat-riwayat dari para salafus soleh yang mereka itu ketika mau mati nangis karena bimbang. Di antaranya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau salah seorang tabi'in, salah seorang imam. Baka An-Nakhai 'inda ihtidari, ketika sakaratul maut beliau nangis. Waqala, beliau mengatakan antadiru malakal maut la adri yubashiruni bil jannah awin nar, aku sedang menunggu kedatangan malaikat maut dan aku tidak tahu apakah malaikat itu memberi kabar gembira kepadaku dengan syurga ataukah malah memberikan kabar dengan neraka. Takut, padahal beliau adalah orang yang soleh, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Karena itu orang yang minta mati, berarti dia ingin mendapat balak yang segera. Karena mati itu adalah ibaratnya adalah bencana, balak. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Orang yang mati berarti terjadi kiamat kepadanya. Secara umum ya. Adapun orang beriman maka dia istirahat. Al-mautu rahatul mu'min, istirahat. Kemudian juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mendengar satu orang berdoa minta mati. Wa sami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma rajulan yatamannal maut. Beliau dengar satu orang berdoa minta mati. Kata beliau, la tatamannal maut fa innaka mayyit walakin salillahal afiyah. Jangan minta mati. Karena kamu pasti mati. Tanpa minta pun pasti mati. Tapi mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu maknanya adalah sehat walafiat, selamat, sejahtera, afiyah. Karena mati enggak usah diminta, datang sendiri mati itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Ya, dimanapun kita sembunyi, benteng yang kokoh, kematian datang. Kemudian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau apa namanya bersedih ketika mau mati. Jazi'al Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu 'inda mautih wa qala, dan beliau mengatakan inni uridu an usyrifa 'ala ma lam usyrif 'alaihi qab, aku ini akan menghadap yang sebelumnya aku tidak pernah menghadap. Aku akan pergi ke satu tempat, aku akan menemui sesuatu yang sebelumnya aku belum pernah pergi ke sana, belum pernah menemui itu. Sesuatu yang benar-benar asing. Kematian kan benar-benar asing kan? Kita hanya bisa bayang-bayangkan saja. Kita baca kitab, jangan-jangan kayak gini ya. Jangan-jangan suasana di alam kubur itu begini ya. Itu kan bayangan kita. Bisa benar, bisa tidak bayangan kita. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika mau mati beliau nangis. Wa bakal Hasanul Basri 'inda mautih. Al-Hasan Al-Basri seorang ulama, seorang imam, seorang tabi'in, ketika mau mati beliau nangis. Wa qala, beliau mengatakan Nufaisah dha'ifah wa amrun mahulun 'adzim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, jiwa yang kecil, jiwa yang lemah akan menghadap perkara yang amat sangat dahsyat. Lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau pasti ke sana. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan semua orang pasti akan masuk ke dalam pintu itu. Kemudian salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Habib Al-Ajami rahimahullahu taala. Wa kana Habibun Al-Ajmi 'inda mautihi yabki wa yaqul. Beliau ketika mau mati itu nangis dan mengatakan Inni uridu an usafira safaron ma safartuhu qad. Aku akan mengadakan perjalanan yang mana aku belum pernah mengadakan perjalanan seperti ini. Ini benar-benar perjalanan yang asing. Perjalanan pertama kali safar. Wa asluku tariqan ma salaktuhu qad. Aku akan menempuh satu jalan yang aku belum pernah menempuh jalan itu. Melewati satu jalan, aku belum pernah lewat jalan itu. Wa azuru sayyidi wa maulai wa ma ra'aituhu qat. Aku akan mengunjungi sayyidi wa maulai, mengunjungi Allah Subhanahu wa taala, pemilikku yang menguasai aku, dan aku belum pernah melihatnya sama sekali. Wa usyrifu ala ahwalin ma syahadtuha qat. Dan aku akan berada dalam satu keadaan yang sangat dahsyat, yang mana aku belum pernah menyaksikan keadaan yang dahsyat seperti itu. Jadi inilah kematian, kita akan menghadapi perjalanan yang panjang. Sehingga salah seorang cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, itu punya syair, punya puisi yang sangat panjang, yang dimulai dengan kata-kata laisal gharibu gharibasyami wal yamani innal ghariba gharibul lahdi wal kafani safari ba'idun wa zadil lan yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Orang yang dikatakan asing itu bukan orang yang asing pergi ke Syam atau ke Yaman. Orang yang asing itu adalah ketika dia pergi ke alam kubur. Lalu beliau mengatakan perjalananku panjang, sementara bekalku belum mencukupi, kekuatanku melemah, dan kematian akan datang menjemputku. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, betapa beliau merasakan kedahsyatan yang terjadi setelah kematian, sampai-sampai beliau mengatakan hatta qala Umaru inda mautih law anna lima fil ardi laftadaitu bihi min haulil muttala'. Kalau sekiranya aku memiliki semua yang ada di bumi ini, aku akan menjadikan penebus karena kedahsyatan yang terjadi setelah kematian. Jadi beliau mengatakan kalau saya punya dunia semuanya, saya akan tebus, yang penting saya selamat dari kedahsyatan setelah kematian itu. Kemudian juga tadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan hidup seorang mukmin semakin lama semakin menambah kebaikan. La yazidu umrul mukmin illa khaira. Umur seorang mukmin tidak menambah baginya kecuali kebaikan. Ada beberapa kisah tentang orang-orang yang mereka semakin hari amalnya semakin bertambah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada tiga orang dari suku Bani Adrah. Tiga orang dari suku Bani Adrah yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ketiga-tiganya masuk Islam. Ketika itu ketiganya bersama-sama dengan sahabat Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengirim utusan untuk perang, ya jihad fisabilillah. Termasuk tiga orang ini berangkat. Yang satu berangkat mati syahid. Kemudian yang satu lagi berangkat mati syahid. Kemudian yang ketiga ternyata tidak mati di medan perang, dia masih hidup. Dan akhirnya dia mati di atas ranjangnya. Mati yang paling akhir dari teman-temannya, yang keduanya mati syahid. Kemudian kata sahabat Talha, faraaituhum fil jannah, faraaitul mayyit ala firashihi amamahum, wa raaitul ladzi istushhid akhiran yalihi, wa raaitul ladzi istushhid awwalahum akhirahum. Kata sahabat Talha, lalu aku mimpi bertemu dengan ketiga orang itu, dan ketiga-tiganya berada di dalam surga. Orang yang mati terakhir, mati di atas ranjang, itu di depan sendiri. Orang yang mati syahid nomor 2 di belakangnya dia. Orang yang mati syahid nomor 1 malah paling belakang. Lalu kata sahabat Talha, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alaihi sallam fadakartu dhalika lahu. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan mimpi ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ma angkarta min dhalik. Laisa ahadun afdala indallahi azza wa jalla min mu'minin yu'ammaru fil islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Kata Rasulullah, apa yang kamu ingkari dari mimpimu itu? Apa ada yang kamu ingkari dari mimpimu? Tiadalah seorang mukmin itu yang lebih afdol di sisi Allah daripada seorang yang oleh Allah diberi umur, yang kemudian dia memakmurkan umurnya untuk banyak berzikir kepada Allah. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana. Kata Rasulullah, bukankah orang yang mati terakhir itu dia diberi hidup sekian tahun setelah teman-temannya mati? Iya kan? Kata sahabat, bala, iya ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasoma, dia sempat ketemu bulan Ramadan, sempat puasa bulan Ramadan. Iya ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajdah fis sunnah, dan dia juga selama berapa tahun itu dia sempat sholat sunnah berapa banyak. Iya ya Rasulullah. Falamma bainahuma ad'at ma bainas sama'i wal ard, maka beda di antara mereka itu seperti beda di antara langit dan bumi. Artinya di sini kita tidak meremehkan orang yang mati syahid. Mati syahid itu banyak keutamaannya. Dan kita dimotivasi, kalau ada kesempatan jangan sia-siakan, supaya kita berani untuk maju ke medan perang dengan catatan yang syar'i. Namun demikian, hidup di jalan Allah tidak kalah fadilahnya dengan mati di jalan Allah. Jadi kita siap. Siap hidup di jalan Allah dan siap untuk mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau hidup itu amalannya berapa banyak bertambah. Baca zikir pagi, baca zikir sore, baca zikir ba'da sholat, sholat 5 waktu, baca sholawat, baca istighfar, belum lagi dia puasa-puasa sunnah, belum lagi dia sedekah, belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Banyak. Satu hari bertambah berapa amalannya? 2 hari bertambah berapa amalannya? 3 hari bertambah berapa amalannya? Semakin banyak harinya, semakin banyak amalannya, tabungannya semakin banyak. Itulah seorang mukmin, umurnya tambah panjang, tambah baik, tambah banyak kebaikannya. Kalau dia dosa, dia bisa segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebagian salafus soleh ketika mau mati itu nangis atau susah, bukan karena takut mati, tapi karena takut tidak bisa beramal soleh lagi. Ada salah seorang dari mereka, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mau mati beliau nangis. Lalu beliau ditanya, loh kenapa Anda kok nangis mau mati? Kata beliau, innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyami lailatish syita wa muzahamatil ulama birrukab inda hilaki dzikir. Aku nangis ini karena aku nanti kalau mati tidak bisa puasa pada waktu musim panas. Tidak bisa puasa pada waktu musim panas. Jadi musim panas di Timur Tengah sampai 50 derajat. Lapar, haus yang sangat. Tapi justru beliau ingin puasa musim panas. Kenapa? Karena ganjarannya yang besar. Dan aku nanti kalau mati gak bisa sholat malam ketika musim dingin. Musim dingin yang menusuk sampai 0 derajat di Timur Tengah sana. Biasanya orang kalau sudah musim dingin, malas bangun malam. Paling enak tidur, berselimut. Kayak Malang sekarang kan dingin, enak gak bangun atau enak tidur. Maunya kan selimutnya ditambah. Ini malah kepingin. Sulit bangun malam, musim dingin, ganjarannya besar. Dan aku nanti kalau mati gak bisa lagi mengadakan perjalanan jauh, menghadiri majelis-majelisnya para ulama. Ini juga fadilah yang sangat besar. Kemudian juga salah seorang salafus soleh yang lain, Abdurrahman bin Al-Aswad rahimahullahu ta'ala, baka inda mauti, ketika mau mati beliau nangis dan beliau mengatakan, wa asafa ala shaum was-salah wa lam yazal yatlul Qur'an hatta mat. Aduhai, sungguh sayang, kalau aku mati tidak bisa puasa lagi, tidak bisa sholat lagi. Lalu beliau ngaji baca Al-Quran sampai rohnya lepas dalam keadaan membaca Al-Quran. Rahimahullahu ta'ala. Dan banyak riwayat-riwayat seperti itu. Kemudian juga ada sebagian salafus saleh yang mimpi, mimpi ketemu teman-teman yang sudah mati. Dan mimpi ketemu orang mati ini adalah benar, karena mereka berada di alam yang mereka tidak bisa berbohong. Dengan catatan dalam mimpi itu, orang yang mati tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mengajarkan amalan yang nyimpang, maka tetap patokan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau Al-Hafidh Ibnu Rajab menceritakan sebagian dari salafus soleh mimpi ketemu orang sudah mati. Ternyata orang yang sudah mati itu mengatakan, "Ma indana aktsaru minan nadama wala indakum aktsaru minal ghaflah." Di kalangan kami orang-orang mati ini yang paling banyak adalah orang yang menyesal. Sebaliknya, di kalangan kamu orang-orang yang hidup yang paling banyak adalah orang-orang yang lalai. Kalau sudah mati itu menyesal. Orang yang baik menyesal. Kenapa? Menyesal, kenapa kebaikannya kok tidak maksimal, kok tidak banyak. Apalagi orang yang tidak baik lebih menyesal lagi, kenapa tidak berbuat baik. Sementara kita hidup, kita lalai, kita banyak lupa. Kemudian juga salah seorang dari salafus soleh mimpi ketemu temannya sudah mati. Yang sudah mati itu mengatakan, "Qadimna ala amrin azim, na'lam wala na'mal, wa antum ta'malun wala ta'lamun. Wallahi, la tasbihatun au tasbihatan, au rak'atan fi sahifati ahadina, ahabu ilaihi minat dunya wa ma fiha." Subhanallah. Ini kata orang mati ya. Kami telah menghadapi perkara yang sangat dahsyat. Kami adalah orang-orang yang tahu tapi tidak bisa berbuat. Sementara kamu adalah orang-orang yang bisa berbuat tapi kamu tidak tahu apa-apa. Demi Allah, satu kali baca subhanallah atau dua kali baca tasbih atau sholat satu rakaat atau sholat dua rakaat itu lebih kami sukai daripada dunia seisinya. Karena dicatat di catatan amal kebaikan kami. Orang sudah mati. Jadi orang sudah mati kalau disuruh milih, milih uang 1 miliar atau uang 360 triliun dengan membaca tasbih satu kali subhanallah, milih mana dia? Milih mana? Subhanallah satu kali. Kenapa? Sudah mati dia enggak butuh. 360 triliun sampai kiamat enggak habis itu. Ya inilah banyak sekali. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab di sini memberikan nasihat untuk kita semuanya, terutama yang sudah punya umur. Di antaranya beliau mengatakan, "Ya abna al-ishrin, kam mata min aqranikum wa takhallaftum." Wahai anak-anak yang masih berusia 20 tahun, berapa banyak teman-temanmu yang sudah mati? "Wa ya abna al-thalathin, usibtum bisyabab ala qurbin minal ahad fama ta'asaftum." Wahai yang berusia 30 tahun, masa mudamu sebentar lagi akan meninggalkan kamu. "Wa ya abna al-arba'in, dhahaba as-siba wa antum ala lahwi qad akaftum." Wahai yang berumur 40 tahun, masa mudamu sudah lewat. Jangan terus-menerus kamu berbuat yang sia-sia. "Wa ya abna al-khamsin, wahai yang berumur 50 tahun, tanasaftumul mi'ah wa ma ansaftum." Umurmu sudah setengah abad. Kamu harus banyak merenung. "Wa ya abna asittin, antum ala mu'tarakil manaya qad ashraftum, atalhun wa tal'abun laqad ashraftum." Wahai yang berumur 60 tahun, kematian sudah mendekati kamu. Apakah kamu terus lalai, terus bermain-main dan berlebih-lebihan? Mari kita jadikan semua ini renungan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah, umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alina masu'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al fa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al ad-dunya akbar hammina, wala mablagh ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wala taj'alhum multabisan alaina fanadhil. Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiyin ghayra dhallina wala mudillin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma arzuqna al-thabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.